serta gelisah, lapangkan hati yang duka. Thank you.

tangkap setan umpannya. Ialah bermacam-macam kesenangan. hati pedih, serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari. Sari kata oleh SDI Beri uang ada maunya, Hai, kalau berjoget.